Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم ارحمنا معهم واهدنا كما هديتهم الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين أما بعد. Kepada yang saya muliakan Habib Lutfi bin Yahya, jemaah Allah di dunia wal akhirah, amin. Habib Zainal Abidin beserta Habib Rifki dan para habaib yang hadir, begitu pula para kiai, para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara, juga hadir Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutai Kartanegara, dan semuanya yang hadir, para tokoh masyarakat, lebih khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajat, beliau Bapak Kapolres, Bapak Nazirwan Haji Wibowo, dan Ibu beserta semua jajaran Polres dan anggotanya, semua saya muliakan, saya hormati. Sebagaimana disampaikan bahwa saya sambil menunggu Habib Lutfi istirahat barang 15 menit, saya diberi tugas untuk mengisi acara ini. Alhamdulillah, kita tidak terasa hampir 2 jam bersama Habib Zainal Abidin kita bersolawat. Solawat intinya menunjukkan rasa cinta kepada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa cinta kita kepada Nabi menjadikan Allah mencintai kita. Menjadikan Allah mengabulkan semua permohonan doa-doa kita. Semoga menjadikan Allah menyayangi kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga menjadikan Allah menjadikan kita menjadi penghuni surga dan selamat dari siksa neraka, selamat dari segala bencana, malapetaka dan balak di dunia, azab di alam kubur, beratnya pada mahsyar, dan seluruh sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ini bentuk tawassul. Tawassul adalah permohonan kepada Nabi sambil memperlihatkan rasa cinta. Dan ini diperintahkan oleh Nabi. Tawassalu bi wa bi ahli baiti. Berdoalah kalian kepada Allah sambil bertawassul, sambil memperlihatkan rasa cintamu kepadaku dan kepada ahli bait. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada saudara kita yang barangkali tidak setuju dengan acara maulid atau bersolawat. Alasannya karena ada hadis Nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Yang artinya, janganlah kalian memuji-muji aku secara berlebihan seperti orang-orang Nasrani memuja-muja secara berlebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Tapi mereka lupa bahwasanya kelanjutan daripada hadis itu adalah hatta yaqulu Isa binullah. Yang Nabi larang adalah memuja-muja Nabi secara berlebihan sehingga menganggapnya Nabi sebagai anak Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun kita mencintai Nabi, memuja-muja Nabi dengan berkali-kali kita memuja-mujanya. Seperti dua jam tadi kita memuja-muja beliau, ini secara keniscayaan sebagai orang yang mencintainya. Sekali lagi, sepanjang tidak lebih dari menganggapnya sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, sebagai Habibullah, tentu tidak dilarang. Bahkan itu merupakan keniscayaan sebagai orang yang mencintainya. Kalau soal memuja-muja, Allah sendiri memuja-muja luar biasa. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki kepribadian yang agung. Lebih-lebih sifat Allah Raufur Rahim ini juga diberikan kepada Nabi dan bahkan disejajarkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Tadi Bapak Kapolres Pak Nazirwan Haji Wibowo juga mengutip ayat ini. Kita bangga mempunyai Kapolres yang demikian semangat bersolawat sehingga bisa berkenan menghadirkan sekian ribu jamaah para pecinta Rasulullah. Semoga beliau sehat walafiat. Semoga beliau selalu istiqomah dan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh kapolres-kapolres yang lain, setidaknya oleh staf-stafnya dan anggotanya. Allahumma amin. Sudah berapa menit tadi ini? 5 menit, masih 10 menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal Raufur Rahim, penuh kasih sayang. Barangkali Bapak Ibu sering membaca atau mendengar cerita, dan saya juga pernah mendengar cerita ini dari Pak Kapolres ketika beliau menyampaikan kata sambutan pada acara Maulid Nabi, pada peringatan Maulid Nabi di Mapolres ini. Beliau bercerita, barangkali bagus kita ungkap lagi cerita itu. Judulnya Nabi dengan Yahudi Buta, supaya tambah rasa cinta kita kepada beliau yang beliau adalah Raufur Rahim. Mari kita simak cerita ini. Setuju Bapak Ibu? Suatu saat ada seorang Yahudi buta. Dia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dia berada di pojok pasar kota Madinah. Karena dia buta dan wakila juga lumpuh, sehingga tidak ada orang yang memperhatikan karena dia tidak bisa kemana-mana. Tetapi dia mendapatkan bisikan dari pemimpin Yahudi. Hei buta, kata orang itu, aku beritahu kamu, ada orang namanya Muhammad. Dia itu ngaku-ngaku nabi, padahal bohong. Dia itu mengaku sebagai rasul, padahal dusta. Dia itu justru tukang sihir. Dia itu justru setengah gila. Subhanallah. Sedemikian parahnya provokasi yang dilakukan oleh pimpinan Yahudi yang dibisikkan kepada siapa tadi? Kepada Yahudi buta. Tentu orang buta tidak tahu apa-apa. Begitu mendengar bisikan dari pimpinannya, langsung termakan. Dan dia setiap bertemu, setiap didekati oleh siapapun, dia selalu berkata, kamu jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Muhammad adalah mengaku nabi padahal dusta. mengaku Rasul padahal bohong. Justru dia tukang sihir. Justru dia itu setengah gila. Pada satu saat Nabi mendengar ada seorang Yahudi buta. Tidak ada yang mengurusnya. Bahkan tidak ada yang berinya makan dan minum. Maka karena sifat ra'ufur rahim Nabi, datanglah Nabi membawa makanan dan minuman. Didekati orang itu sambil ditanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau makan? Tentu dia menjawab dengan segera, belum. Sudahkah engkau minum? Belum. Maukah aku suapi kamu? Tentu dengan senang hati si Yahudi buta menjawab, tentu aku sangat senang. Maka begitu mendapatkan perhatian dengan seseorang yang dia tidak kenal siapa itu, langsung dia ingin berbuat baik kepadanya. Saudaraku, kamu baik sekali kepadaku, akan memberiku makan dan minum. Karenanya aku beritahu kamu ya, kamu jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Dia itu pendusta, dia itu pembohong, dia itu mengaku Nabi, mengaku Rasul. Padahal tidak, justru dia itu tukang sihir dan setengah gila. Kira-kira Bapak Ibu, kalau menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidati suapi apa tidak dia? Jadi disuapin apa tidak? Ketika hendak menyuapi, justru dia mendapatkan olo-oloan seperti itu. Tetapi Nabi kita adalah ra'ufur rahim. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan seperti itu. Karena melihatnya dia adalah hamba Allah yang dhaif, yang tidak ada yang pedulikannya. Akhirnya tetap saja disuapi. Dan menyuapinya tidak langsung dimakankan atau diloloh. Diloloh itu bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Istilah Allah. Karena dia tahu dia sudah tua dan giginya tinggal beberapa biji, maka roti yang hendak dimasukkan ke dalam mulutnya dicelupkan lebih dulu di dalam gelas yang berisi air teh barangkali, sehingga lembut dan begitu dimakan langsung tidak perlu mengunyah lagi. Wah, semakin bahagia, semakin senang orang buta itu. Karena semakin senang, semakin nerocos kata-kata. Betul ya saudaraku, kamu jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Dia itu pendusta, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, dia itu setengah gila. Dia mengaku Nabi, mengaku Rasul. Subhanallah, Nabi tidak berkeming. Nabi tetap saja dengan penuh kasih sayang menyantuni orang Yahudi seperti itu. Subhanallah. Siapa orangnya yang tidak mencintai Rasulullah? Tentu begitu mendengar cerita seperti ini, subhanallah. Karenanya kalau ada umatnya justru mengedepankan kekerasan, dipertanyakan, apakah dia belum pernah mendengar cerita Nabi seperti itu? Selanjutnya, Nabi kemudian wafat, tiada. Praktis tidak ada lagi yang memberinya makan. Berselang beberapa hari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putri tercinta yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Nabi tercinta. Wahai anakku Aisyah, kata Sayyidina Abu Bakar, tunjukkan kepada ayahmu nak, kegiatan kebiasaan apa yang selalu dilakukan oleh suamimu yang belum pernah ayah lakukan. Tentu kalau Sayyidina Abu Bakar, soal sholat jamaah sudah biasa. Yang dilakukan oleh Nabi juga dilakukan oleh beliau. Soal baca Quran hampir setiap hari khatam beliau. Kalau soal sedekah sudah dimaklumi, luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Kalau soal sholat malam nyaris tidak pernah tidur Sayyidina Abu Bakar. Karenanya Siti Aisyah kemudian memberitahu, barangkali ada satu yang belum ayah lakukan dari kebiasaan suamiku Rasulullah. Apa itu nak? Memberi makan orang Yahudi buta. Oh, memangnya di mana tinggal dia? Di pojok kota Madinah, ayah. Di pojok pasar kota Madinah. Baik, ayah besok pagi akan menemuinya dia. Dibawakan roti, tapi tidak sekaligus air. Ketika mendekat Sayyidina Abu Bakar ke arah di mana si Yahudi itu sedang duduk, termenung mengharapkan kehadiran orang yang selalu menyayanginya, yaitu Rasulullah, yang dia tidak tahu. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Hai saudaraku. Oh ya, kamu siapa? Aku hendak memberi makanmu. Oh, saya senang sekali engkau mau memberi makan aku. Aku berhari-hari tidak ada yang beriku makan. Disuapi dia. Tetapi cara menyuapinya tidak seperti Rasulullah. Dicelupkan dulu, dilembutkan dulu, dilumatkan dulu. Tetapi langsung diberikan begitu saja. Sehingga terasa kasar. Bahkan sempat tersedak yang namanya Yahudi buta. Karena roti yang kasar langsung diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tanpa dilumatkan, dilembutkan terlebih dahulu. Ditanya oleh Yahudi buta, kamu siapa nak? Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku yang biasanya memberimu makan. Ah, bukan. Yang biasa memberiku makan orangnya lemah, lembut, penuh kasih sayang. Memberiku makan tidak seperti kamu agak kasar. Bahkan dia kalau memberiku makan, terlebih dahulu dilembutkan makanannya. Sehingga aku nyaman memakannya. Kalau kamu kan tidak. Memangnya kamu siapa? Yang biasa beri makan? Ah, bukan. Orang yang beriku makan itu luar biasa orangnya, penuh kasih sayang. Tetapi di saat dia memberinya makan tadi, dia sempat mengatakan, hai saudaraku, kamu jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Muhammad itu orangnya pendusta, pembohong. Dia itu tukang sihir, bahkan setengah gila. Mengaku Nabi, mengaku Rasul lagi padahal bukan. Sayyidina Abu Bakar sempat berkata dalam dirinya, subhanallah. Rasulullah berbulan-bulan menyayangi orang ini. Berbulan-bulan memberinya makan dengan penuh kasih sayang. Tetapi selalu mendapatkan ocehan, olok-olokan seperti ini. Menangislah Abu Bakar, subhanallah. Luar biasa. Benar-benar pantas kalau Allah memberinya sifat ra'ufur rahim. Penuh kasih sayang. Lalu ditanya, saudaraku, kamu siapa? Lagi pula, mana orang yang biasa memberiku makan itu? Saudaraku Yahudi, terus terang. Orang yang biasa memberi makan setiap hari, setiap pagi dan sore itu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Hah? Muhammad, ya aku katakan dia pendusta. Ya aku katakan dia sebagai pembohong itu. Betul. Dia orangnya yang aku katakan sebagai setengah gila itu. Betul. Dia orangnya yang saya katakan orang tukang sihir itu. Betul. Dialah orang. Dia menangis. Menangis dan menangis. Wahai Tuhan, betapa besar dosaku kepadanya Tuhan. Orang yang semulia itu, aku perlakukan seperti itu. Kemudian dia ulurkan tangannya ke arah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namamu siapa nak? Namaku Abu Bakar. Tolong saksikan wahai saudaraku Bakar. Aku bersaksi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dan Muhammad benar-benar utusan Allah. Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya, memangnya kenapa kamu tiba-tiba mengakui Rasul terhadap beliau? Tidak mungkin orang seperti beliau kalau bukan benar-benar Rasul. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin dia bukan seorang Rasul? Berbulan-bulan dia menyayangiku. Berbulan-bulan dia memberiku kasih sayang. Memberiku makan setiap pagi dan sore. Sambil aku oceh. Sambil aku olok-olok seperti itu. Tidak mungkin kalau bukan seorang nabi, kalau bukan seorang rasul. Karenanya aku bersaksi dia adalah benar-benar seorang rasul. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan sifat seperti yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarhamu man la yarham." Allah tidak akan sayang kepada orang yang tidak punya kasih sayang. Bapak ibu punya kasih sayang apa tidak? Kok rapatnya kompak? Kalau suka bersolawat kepada Nabi tapi tidak punya kasih sayang, solawatnya omong kosong. Lebih-lebih kepada fakir miskin. Harus tunjukkan kasih sayang kita kepada fakir miskin. Karena Nabi bersabda, "Man idda'a 'ala mahabbati wa lam yuhibbal fuqara, fa da'wahu kadzib." Orang yang mengaku mencintai aku tapi tidak pernah kasih sayang kepada fakir miskin, maka pengakuan itu bohong. Maka pengakuan itu dusta. Mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu? Sudahkah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada kaum du'afa sebagai syarat daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya akan mengakhiri waktu 6 menit ini. Betul, masih 6 menit. Bapak ibu hadirin, tapi jangan dikira Rasulullah itu tidak punya keberanian. Rasulullah memang raufur rahim, tapi Rasulullah pemberani tiada duanya. Ketika berhadapan dengan orang zalim, ini sengaja saya sampaikan, di tengah-tengah Mapolres, polisi harus punya kasih sayang, tapi polisi juga harus punya. Ustaz, betul Ustaz. Niki kula berkunjungan boten enten niki tereng rawuh niki. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Mangke menawi Habib Lutfi tereng ketinggal rawuh wonten panggung, alhamdulillah wonten kiai muda yang luar biasa. Kiai Abdullah Sa'ad. Hadirin hadirat ingkang minulya yang saya muliakan. Ceritanya Nabi bukan hanya bisa kasih dan sayang saja, tetapi bisa menunjukkan beliau keberaniannya ketika berhadapan dengan orang-orang zalim. Ceritanya begini, suatu saat Rasulullah sedang briefing dalam rangka menyusun peta dakwah dan strategi berdakwahnya. Tiba-tiba terketuk pintu yang Nabi berada di dalam rumah itu. Dibuka oleh sahabat Bilal, ternyata dia seorang Nasrani. "Ada apa saudaraku Nasrani?" "Betul, ada orang yang mengaku sebagai Rasul di rumah ini." "Betul, betul, namanya Muhammad bin Abdullah." "Betul, bagaimana kalau aku bisa dipertemukan dengan dia?" Akhirnya Rasulullah dipertemukan dengan tamunya sang Nasrani. Ketika bertemu, "Ada apa saudaraku Nasrani?" Dengan penuh kasih sayang Nabi menanyakan tujuan sang tamu, walaupun bukan seagama. Sang Nasrani bertanya, "Betul engkau namanya Muhammad?" "Betul." "Yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul?" "Benar." "Tolong tunjukkan apa buktinya kalau engkau seorang Nabi, seorang Rasul." Nabi ketika ditanya tentang bukti bahwa beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, justru beliau bertanya, "Engkau butuh bukti apa?" Nasrani kemudian bercerita, "Tadi malam hartaku habis dirampok oleh Abu Jahal." Padahal Abu Jahal terkenal preman yang bengis. "Kalau engkau betul-betul sebagai Nabi, sebagai Rasul, tolong ambilkan." mintakan kembali hartaku yang dirampok semuanya oleh Abu Jahal. Kira-kira bapak-bapak berani enggak kalau ditantang seperti Nabi seperti ini? Berani apa tidak? Rapat tekwani gitu. Ketika Nabi ditantang, "Hai Muhammad, kalau engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul, tolong mintakan kembali hartaku yang dirampok habis tadi malam oleh Abu Jahal." Nabi langsung menjawab dengan mantap, "Baik, akan aku mintakan kembali hartamu yang dirampas, dirampok habis." Saat itu Sayyidina Umar langsung matur, "Nabi, saya ikut." "Jangan Umar, ini urusan pribadi Muhammad dengan saudaraku Nasrullah." Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali, semuanya siap mengawalnya. "Jangan, ini urusan pribadi Muhammad." Jadi enggak butuh polisi, apalagi hansip. Beliau berangkat berdua. Sahabat Bilal mengatakan, "Tapi jangan sekarang wahai Rasulullah, ini jam tidur siangnya, jam qailulahnya Abu Jahal, nanti bisa marah berat dia sama kamu, sama berduka." "Biar saja, akan aku hadapi apapun yang terjadi." Subhanallah. Rasulullah bukan hanya Rauf Rahim, tapi syuja', pemberani yang tiada duanya. Ini artinya umat Islam di samping mempunyai sikap santun, sopan, dan peramah pemurah, tapi jangan mempunyai sifat penakut dan penutup ketika berhadapan dengan orang-orang yang perlu dihadapi dengan keberanian. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Sehingga umat Islam tidak akan diremehkan, sehingga umat Islam tidak akan dianggap tiada. Pasti akan diperhitungkan. Dan para kiai telah memberinya hizib-hizib untuk menjadikan kita pemberani menghadapi siapapun. Termasuk salawat. Salawat ini senjata yang ampuh. Hadirin hadirat, berangkatlah Nabi menuju ke rumah Abu Jahal. Dan ketika sampai di rumah Abu Jahal, langsung diketuk pintunya sedikit kasar, biar segera bangun dia tidur siang. "Ya Abu Jahlin, iftahil bab." "Hei Abu Jahal, bukalah pintumu." Abu Jahal sedang tidur pulas. Begitu terdengar teriakan Nabi yang begitu keras, langsung dia terbangun dan matanya memerah, melotot, tangannya menggenggam erat, giginya terkatup sambil geram karena merasa diganggu ketika tidur. Begitu dibuka pintunya, aneh tapi nyata, begitu melihat sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh mental dia. Matanya yang tadinya melotot menjadi sipit. Yang tadinya urat-urat lehernya mengeras menjadi melunak. Dan dia dengan halus bertanya, "Memangnya ada apa Muhammad? Siang-siang begini datang ke rumahku." "Hei Abu Jahal, benar tadi malam engkau merampok habis hartanya orang Nasrani ini?" "Iya memang kenyataan apa Muhammad? Tolong kembalikan semuanya." "Kenapa engkau datang sendiri Muhammad? Kenapa engkau tidak suruhan orang saja? Cepat, hampir habis waktunya," kata Nabi. Akhirnya masuklah dia ke dalam rumah, memanggil budak-budak beliannya dan disuruh mengembalikan semua harta yang dirampoknya tadi malam. Semuanya dikembalikan. Ketika sudah dikembalikan, Nabi bertanya kepada Nasrani, "Sudahkah hartamu yang tadi malam dirampok habis dikembalikan wahai Nasrani?" Si Nasrani, karena telitinya luar biasa, dicek satu persatu. Ada tape deck, ada laptop, ada komputer, ada tab, ada parabola, oh macam-macam. Nampaknya dia toko elektronik nampaknya Nasrani. Setelah dicek semuanya sudah dikembalikan, illa sallah wahidah, katanya. Hey Muhammad, masih ada satu bungkus jarum kecil. Satu bungkus kecil jarum, katanya. Illa sallah wahidah. Walah, dasar, kata Nabi, pikirnya barangkali. Wong jarum ya cekeli. Hei Abu Jahal, masih ada satu bungkus kecil jarum yang belum kau kembalikan. Aneh, ketakutannya luar biasa. Langsung dia masuk ke dalam dan dipanggil itu budak-budak belianya untuk mencarikan yang namanya jarum, satu bungkus kecil jarum yang belum dikembalikan. Akhirnya gembrobios yang namanya Abu Jahal keluar membawa linggis. Sorry Muhammad, jarumi raneng tak ijo di linggis rapopo, aku tekor-tekor sidik begitu kira-kira. Akhirnya singkat cerita, pulanglah Nabi mengantarkan orang Nasrani ke rumahnya. Sampai di rumah, bagaimana, sudah cukup kamu? Cukupkah itu sebagai bukti kalau aku sebagai Nabi dan sebagai Rasul? Orang Nasrani langsung mencium tangannya dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi engkau benar-benar sebagai Rasul. Nabi bertanya, memangnya kenapa engkau tiba-tiba mengaku aku sebagai Rasul? Aku kagum akan keberanian. Ada dua hal yang menjadikan aku mengakui engkau sebagai Rasul. Yang pertama, akan keberanian. Tidak mungkin kalau bukan orang yang sebagai Rasul sedemikian beraninya menghadapi Abu Jahal. Dan anehnya Abu Jahal sedemikian ketakutannya menghadapimu. Aku yakin engkau bukan manusia biasa. Yang kedua, yang menjadikan aku mengakui engkau sebagai Rasul, karena engkau membela aku meskipun aku bukan seagama dengan, meskipun aku orang Nasrani, tapi kamu bela habis-habisan. Ini tidak mungkin kecuali Nabi Allah, Rasulullah, yang namanya membela kebenaran tanpa peduli. Karenanya mari kita ikuti jejak beliau ketika membela kebenaran tanpa melihat siapanya. Bapak Ibu, kemarin ketika memilih caleg, memilih yang benar atau memilih yang bayar? Besok memilih presiden dan wakil presiden karena yang benar apa yang bayar? Sopo muni bayar mau? Isin di sini. Allahu Akbar. Rasulullah diakui sebagai, Nabi Muhammad diakui sebagai Rasul oleh orang Nasrani bukan karena apa-apanya, satu karena keberaniannya menghadapi orang zalim. Dan yang kedua, beliau tanpa pandang bulu ketika harus membela kebenaran. Yang lucu, di lain pihak istrinya Abu Jahal ini marah sama suaminya. Hei Mas Abu Jahal, kenapa engkau ketakutan seperti itu kepada Muhammad, kepada yatimnya Abu Thalib? Begitu meremehkan Nabi Muhammad dengan cukup mengatakan, yatimu Abu Thalib, kenapa engkau begitu ketakutan menghadapi yatimnya Abu Thalib sampai semuanya rampasan, rampok, hasil rampokan dikembalikan, malah kehilangan linggis. Lah TV tengah-tengah ditonton, tarik balik ke. Kalau sekarang apa kata Abu Jahal? Ini yang menarik. Jangan keras-keras, bikin malu. Ya buktinya kamu ketakutan sama Muhammad yatimnya. Bagaimana aku tidak ketakutan, wahai istriku, ketika aku berhadapan dengan dia, ketika aku buka pintu yang tadinya aku akan marah berat sama dia, tiba-tiba ka'anna asadaini yaftarisani ala yadai ala katifai. Bagaimana aku tidak ketakutan? Aku melihat di atas bahunya ada dua harimau yang siap menerkam. Ketika aku bersuara agak keras, harimaunya siap menerkam aku. Bagaimana aku tidak ketakutan? Lalu pertanyaannya, apa gerangan yang berupa macan atau harimau yang ada di pundak Rasulullah, kedua harimau itu yang siap menerkam lawannya yang bernama Abu Jahal. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Orang-orang yang beriman dan istiqomah konsisten dengan keimanannya, selalu berjalan di jalan yang benar, tidak bergeming, tidak peduli dengan godaan apapun, tetap saja dia berjalan di atas jalan yang benar, maka malaikat datang kepada mereka menyampaikan bisikan, Allah takhafu wa la tahzanu, engkau tidak perlu khawatir menghadapi apapun, engkau tidak perlu cemas dan sedih menghadapi apapun, lebih-lebih menghadapi dunia yang hendak engkau tinggalkan, akhirat yang hendak kau hadapi. Nahnu awliyaukum, ya, nahnu awliyaukum, kami adalah kekasihmu, pelindungmu, kata malaikat kepada para orang-orang iman istiqomah. Ya, jadi kalau kita ini iman istiqomah, selalu dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh malaikat. Hatta orang yang kita takuti sekalipun akan menjadikan ketakutan. Semoga dengan bersolawat menjadikan kita semakin cinta Rasulullah, cinta akhlaknya, cinta sifat rauf rauhnya, dan cinta keberaniannya. Allahumma amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.